الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala dimudahkan kembali untuk kita meneruskan pelajaran kita dalam qiraah risalah Al-Allamah Fadilatu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin, masih menyempurnakan tentang pembahasan Nawaqidul Wudu yang disampaikan beliau dalam kitab ini. Maka kita setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh beliau bahwasanya Nawaqidul Wudu ada 8. Yang pertama, al-kharidu minas sabilaini mutlaqa, apa-apa yang keluar dari dua jalan, al-kubul wa dubur, secara mutlak, baik yang najis ataupun yang bukan, baik sedikit atau banyak, maka secara mutlak membatalkan wudu. Yang kedua, wadamul kathir wa nahwu, darah yang banyak dan yang semisalnya. Dan yang ketiga, zawadul akli binaumin au ghairuhu, hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Wa aklul lahmil jazur, dan makan daging unta. Yang kelima, masul mar'ati bisyahwah, menyentuh wanita dengan syahwat. Yang keenam, masul farj, menyentuh kemaluan. Yang ketujuh, taghsilul mayyit, memandikan mayit. Dan yang ketujuh adalah ar-riddatu, yakni keluar dari Islam. 8 perkara ini telah kita ambil, dan kita sedikit mengambil beberapa fawaid khilafiyah yang ada. Maka beliau melanjutkan, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء, atau salah seorang di antara kalian telah melakukan buang hajah, ghaib, yakni BAB, atau lamastum nisa, menyentuh wanita, yang mana ini adalah asbab diperintahkannya untuk bertatahur, bersuci. Kalau itu hadas kecil, maka dengan berwudu. Kalau itu hadas besar seperti mubasyarat binisa, maka dengan mandi. Kemudian beliau membawakan hadis, wasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana tawabba'u min luhumil ibil, faqala na'am, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami berwudu dengan sebab min sababiyah, dengan sebab memakan daging unta? Maka beliau menjawab, iya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa qala fil khuffain, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam perkara mengenakan khuff, kapan membatalkannya? Walakin min ghaitin wa baulin wa naum, akan tetapi dibolehkannya berwudu dengan mengusap di atas khuf dikala dengan sebab karena ghaib, BAB, wa baulin, kencing, wa naum, dan tidur, yang mana ini merupakan hadas kecil. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa shahhahahu, diriwayatkan oleh al-Imam an-Nasa'i dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu a'lamu bis-shawab. yang dimaui oleh Syekh rahimahullah dengan membawakan dalil-dalil yang terbatas ini adalah isyarah bahwasanya di sana yang namanya nawaqidul wudu diterangkan oleh para ulama, hadhihi nawaqid umurun ayyanha syari', bahwasanya pembatal-pembatal wudu adalah hal-hal yang ditentukan oleh syariat. Di mana wahya nau'an, pembatal wudu itu dua macam. Yang al-awwalul mujma' alaihi, yaitu yang pertama kata fadilat diterangkan fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pembatal wudu ada dua. Mujma' alaihi, yaitu yang disepakati atasnya. Wa huwal mustanadu ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tertib yang disandarkan Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mana telah lewat pembahasan kita lewati di antara hal-hal yang membatalkan wudu yang disepakati para ulama adalah yang pertama, yaitu al-khariju minas sabilaini, karena berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sharih lagi sahih menyatakan au jaa hadum minkum minal ghaib, apabila salah seorang di antara kalian telah membuang yani ghaib bab keluar dari dubur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang bolehnya berwudu dengan mengusap khuf, walakin min ghaitin au baulin, kata beliau akan tetapi dengan sebab adanya ghait bab ataupun baul keluar dari depan ataupun belakang. Maka ini perkara yang mujma' alaihi, sehingga beliau membawakan dalil ini. Yang kedua, yang mustanad kepada kitab dan sunnah adalah aklul lahmil jazur, yaitu memakan daging onta. Maka ini disepakati membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Dan yang ketiga ar-riddah, yakni dengan sebab keluar dari Islam. Karena ini membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang lainnya masuk jenis kedua dari pembatal-pembatal wudu, yakni ma fihi khilaf, apa-apa yang di dalamnya diperselisihkan oleh para ulama membatalkan wudu atau tidak. Kenapa demikian? Dikarenakan ini semua wa huwa mabniun ala ijtihadi ahli ilmi, yaitu yang dibangunnya di atas ijtihad ahlul ilmi. Datang dalil menerangkan membatalkan, datang dalil yang sahih pula menerangkan tidak batal, sehingga terjadi di sana khilaf di kalangan ahlul ilmi. Mereka memandang sebagian, memandang maslak tarjih menguatkan salah satu dari yang lainnya, sebagian memandang adanya nasikh mansukh, sebagian memandang yaitu memandang satu jenis apa satu sisi dan tidak memandang yang lainnya. Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi, yaitu apa saja itu? Naam, yaitu diterangkan yang termasuk di barakallahu fikum diperselisihkan adalah pertama mashul zakar atau mashul farji, mengusap kemaluan, nah, menyentuh kemaluan. Wa mashul mar'ati bisyahwah, menyentuh wanita dengan syahwat. Kemudian taghsilul mayyit, memandikan mayit. Dan dibawakan sebagian yani waridah. Ridah di sini dimasukkan dalam jenis yang diperselisihkan oleh para ulama. Demikian pula zawalul aql bin naumin wa ghairi au ghairihi, yakni hilangnya akal dengan sebab tidur. Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama yang kita telah melewatinya dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Bagaimana sikap kita menghadapi yang demikian? Nah, sikap kita yang menghadapi yang demikian, maka diterangkan Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Nah, Dalam hal ini beliau menerangkan hadhil asya, nam, bahwasannya perkara-perkara ini, yaitu yang di dalamnya khilaf. Faminal ulama man qal inna kulla wahidin minha yang qudul wudu. Sebagian ulama menyatakan masing-masing dari yang disebutkan tadi adalah membatalkan wudu. Wa minhum man qal, di antara mereka ada yang mengatakan la yang qud, tidak membatalkan wudu. Yang jelas al mas'alah mahalun nadar wajtihad. Naam, permasalahan ini adalah permasalahan ijtihadiyah yang dipandang oleh para ulama. Sehingga dengan demikian sikap kita bagaimana? Kata beliau, lakin law tawaddo'a min hadhil asya khurujan minal khilaf lakana ahsan. Kalau seandainya seorang mengambil jalan kehati-hatian, saya memilih wudu, karena dengan berwudu ini jelas dia selamat dari orang yang menyatakan batal. Dan kalau dia berwudu juga dengan keyakinan tidak membatalkan wudu, namun dia dari si tajdidul wudu, maka yang seperti ini kata Syekh adalah ahsan, itu lebih baik. Wallahu a'lamu bissawab, dinyatakan beliau dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah dari cetakan yang lama dengan jilid pertama halaman 48. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu fadilatu Syekh Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini membawakan dalil yang terbatas, isyarah bahwasanya dua perkara ini, al-khariju minas sabilaini dan aklul lahmil jazur, inilah yang muttafaq alaiha atau muttafaq alaihima, yang disepakati oleh para ulama, atau mujma' alaihima, yaitu yang disepakati ini membatalkan wudu. Adapun selain itu adalah khilaf, dan telah kita lewati ada hal-hal yang dirajihkan para ulama tidak membatalkan wudu, seperti keluarnya darah. Nah, ini barakallahu fikum. Terlepas dari itu, diterangkan fadilatu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kalau seandainya ada seorang yang memilih berwudu khurujan anil khilaf karena ingin terlepas dari khilaf yang diperselisihkan, maka lakana ahsan, maka itu adalah bagus, kata beliau, wallahu a'lamu bisawab. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah selesai dari menyebutkan nawaqidul wudu, maka beliau berpindah pada tatahur minal hadatsil akbar, yakni bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas besar. Naam barakallahu fikum. Namanya hadas besar adalah hadas yang mewajibkan orang tersebut melakukan mandi. Tidak cukup diangkat dengan berwudu, namun wajib untuk mandi. Sehingga di sini beliau menyebutkan babun ma yujibul ghusla wasifatuhu. Bab yang menerangkan apa-apa yang mewajibkan mandi dan sifat mandi itu. Barakallahu fikum. Di dalam bab ini beliau beralih dari menyebutkan tentang hal yang mewajibkan wudu dari jenis hadas kecil, berpindah kepada jenis hadas besar. Apa saja yang mewajibkan seorang untuk mandi dan sifat mandi yang syar'i, maka ini yang akan dibahas dalam bab ini. Sebelum kita masuk pada hal-hal yang mewajibkan mandi, maka marilah kita mengetahui apa itu mandi yang dimaui oleh syariat. 6. Ta'riful ghusl, pengertian mandi. Wal ghuslu lughatan, yang namanya mandi secara bahasa adalah ta'mimul ma ila jami'il badan, mengenakan air ke seluruh yakni badan. ke seluruh badan dikenakan padanya air, maka itu definisi tentang mandi. Adapun pengertian mandi di sini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan sebab adanya hadas besar, yang itu merupakan mandi ibadah, diterangkan para ulama, istikmalul ma fi jami'il badan ala sifatin makhsusatin ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenakan air ke seluruh badan dengan sifat yang khusus, dengan cara yang khusus, dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mandi yang syar'i di sini adalah mengenakan air ke seluruh badan dengan sifat yang khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penyebutan definisi ini menggunakan air ini keluar daripadanya at-tayammum, karena menggunakan tanah, debu atau tanah yang suci. Fi jami'il badan, pada seluruh badan, maka keluar daripadanya wudu, keluar daripadanya al-wudu. Ala sifatin makhsusatin, di sini keluar daripadanya mandi karena tabar, yakni mandi dengan sifat yang tidak khusus, pokoknya mandi. Naam, ta'abudan lillah, keluar daripadanya sudah dengan sifat yang sama namun bukan dalam rangka untuk ibadah. Penyebutan beliau tidak diiringkan dalam rangka tatahur atau raf'al hadas, karena mencakup padanya sifat mandi, mandi Jumat, mandi lil aidaini, mandi ihram dan sebagainya yang disunahkan. Sehingga disebutkan secara umum istikmalul ma fi jami'il badan ala sifatin makhsusatin ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itulah mandi, di mana mandi adalah mengenakan air ke seluruh badan dengan sifat yang khusus, dengan sifat yang khusus. Oleh karena itu disebutkan dalam hal ini dua sisi, apa yang mewajibkan mandi dan bagaimana sifat agar mandi tersebut mendapatkan nilai-nilai ibadah. Maka barakallahu fikum, di sini disebutkan yang pertama, wa yujibul ghusla min nam, maka wajib untuk mandi dengan sebab nam, yakni hal-hal yang mewajibkan mandi. Nam, hal-hal yang mewajibkan mandi. Beliau di sini menyebutkan yakni empat perkara, dan sebagian ulama menambahkan perkara-perkara yang lainnya. Yang pertama adalah al-janabah, yaitu terkena janabah. Enam, terkena janabah. Wahia, yang namanya janabah, orang mengalami junub, itu bentuknya dua. Yang pertama inzalul mani biwut'in au ghairihi, yakni keluarnya air mani dengan sebab wut', yakni timba masuk ke dalam sumur, au ghairihi atau berhubungan badan atau yang lainnya, yakni istimna, dikeluarkannya air mani atau ihtilam. Naam, mimpi basah. Ini yang pertama. Yang kedua au biltiqa'il khitanaini, bertemunya dua khitan, yakni khitan laki-laki dan khitannya wanita. Bertemu yang diistilahkan para ulama yakni barakallahu fikum adalah ilajuz zakari fil farj, yakni tatkala timba telah masuk ke dalam sumur. Walalam yahsul inzal, walaupun tidak sampai keluar air mani. Ini barakallahu fikum dua hal yang barakallahu fikum, atau di sini janabah yang pertama adalah janabah. Sebagian ulama menjadikan poin pertama dalam dua bentuk ini menjadi poin-poin tersendiri, sehingga menjadikan sebab-sebab mandi menjadi bertambah, bukan sekedar empat yang disebutkan. Enam. Yang pertama, inzalul mani adalah keluarnya air mani. Nah, barakallahu fikum, ini merupakan yang namanya janabah. Nah, sama saja di sini sebabnya dengan wudu mubasyarah kepada istrinya atau ghairihi, yaitu mencakup dua. Al-istimna, dikeluarkannya air mani bukan dengan jalan wudu, ataupun yang kedua al-ihtilam, mimpi basah. Hanya saja dalam ihtilam para ulama merinci, yakni ihtilam seorang mengalami mimpi, nam melakukan hubungan. Diterangkan para ulama, manih talama aero asyai'an fil manam fayajidu balalan wajaba alaihil ghusl. Seorang yang dia itu mimpi di dalam tidurnya melihat sesuatu, yakni melakukan atau melihat keluarnya air mani, namun wayajidu balalan, bersamaan itu dia mendapatkan basah, nah ketika bangunnya, maka wajib mandi. Maka wajib mandi. Nah, yang kedua, man lam yara wa yastaikidu fayajidu balalan yajibu alaihil ghusl. Orang yang dia itu tidak mimpi, tidak bermimpi apa-apa, tiba-tiba bangun dari tidur mendapatkan basah. Naam, mendapatkan basah, pada farjinya ada bekas air mani, maka dia wajib mandi. Dengan sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma, air mandi disebabkan karena adanya air mani. Hadis ini diterangkan para ulama mansukh, namun mansukhnya di sini pada haknya mujami', haknya orang yang melakukan hubungan. Tidak dipersyaratkan harus keluar air, namun kalau melakukan hubungan dinasakh dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, idza jalasa baina syu'abihal arba summa masal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu, wa fi riwayatil muslim wa illam yanzil. Apabila telah bertemu, apabila seorang telah duduk di antara cabangnya yang empat, nam paha dia, maka barakallahu fikum, kemudian saling bersentuhan khitan dengan khitan, laki-laki dan wanita, faqat wajabal ghuslu, maka telah wajib mandi, wa illam yanzil, walaupun tidak keluar air mani. Ini pada haknya mujami', haknya orang yang melakukan hubungan badan. Adapun orang yang bermimpi, al-ma'u minal ma', ini tidak mansukh, yakni muhkam fi haqqil al-muhtalim, yakni pada haknya orang yang mimpi basah. Keadaan orang yang bermimpi basah yang ketiga, yaitu man yaro syai'an, orang yang melihat sesuatu dalam tidurnya, yakni melakukan hubungan ataupun keluar darinya air, namun walam yajid balalan, tidak mendapatkan bekas atau basah ketika bangunnya, mungkin mimpi, namun tidak mendapatkan basah, maka lam yajib alaihil ghusl, tidak wajib atasnya mandi. Kenapa? Karena hadis menyatakan al-ma'u minal ma', air mandi disebabkan kadanya karena adanya air mani, sementara dia tidak mendapatkan bekas air mani, sehingga dari sini tidak wajib mandi. Yang kedua adalah tentang inzalul mani dengan sebab selain wudu. Maka dalam keadaan wa amma fi haqqil mustaiqil, adapun pada hak orang yang tersadarkan, tersadar bukan bangun, bukan tidur. Maka bagaimana? Fayushtaratu fihi billadzah, yakni disyaratkan padanya dengan adanya kelezatan. Yang dimaui di sini yakni keluar daripadanya orang yang mereka mengalami penyakit. Mengalami penyakit, penyakit pada naam barakallahu fikum alatnya demikian. Di mana digambarkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang yang dia itu hanya sekedar melihat wanita maka sudah keluar air, maka ini bala bagi dia, maka akan timbul masyakoh kalau seperti ini langsung diperintahkan mandi. Nah, sehingga dari sini adalah kelainan yang abnormal bahasa kita, maka ini dipersyaratkan oleh para ulama di sini kalau mustaikid adalah biladzah, adanya kelezatan. Nah, barakallahu fikum. Aw biltiqa'il khitanaini, atau bertemunya dua khitan, yakni ini yang diterangkan tadi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam, yang diriwayatkan Imam Muslim, idza jalasa baina syu'abihal arba, kalau seorang telah berduduk di antara empat cabangnya. Naam, maka tsummal masal khitanul khitana, kemudian bersentuhan dua khitannya. Naam, maka faqat wajabal ghuslu fa illam yanzil, maka wajib baginya mandi walaupun tidak keluar air mani. Naam, sebagian ulama menetapkan poin B ini menjadi nomor kedua. Naam, adapun di sini beliau menetapkan masih dalam nomor satu. Naam, nomor satu ada dua sebab, janabah dengan sebab inzalul mani ataupun dengan sebab iltiqaul khitanaini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini didasarkan ayat yang dibawakan beliau di bawah, wa in kuntum junuban fattahharu, maka apabila kalian mengalami junub atau dalam keadaan junub, maka fattahharu, maka bersucilah, ai dengan cara mandi. Itu dengan cara mandi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, yakni faqat wajabal ghuslu, maka wajib baginya atau atasnya mandi. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, khurujud dammil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Ini adalah pada haknya kaum wanita. Pada haknya kaum wanita. Sebagian ulama menjadikan khurujul damil haid ini masuk dalam poin tersendiri pembatal wudu. Dan nifas juga poin tersendiri. Sehingga kalau menurut yang lainnya sudah empat kita ambil. Yang pertama, yakni dengan sebab inzalul mani biwud'i wa ghairihi. Yang kedua adalah dengan sebab iltiqa'ul khitanaini. Yang ketiga khurujul damil haid. Dan yang keempat adalah khuruju, yakni dengan sebab apa? Yakni barakallahu fikum nifas. Yang dimaui di sini, yang mewajibkan mandi bukan khuruj damil haid, namun inqita' min damil haid wa inqita minan nifas, yakni telah berhentinya darah haid dan telah berhentinya darah nifas. Naam, barakallahu fikum. Apa itu haid? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kudrat yang Allah tetapkan pada banati Adam, pada kaum Hawa, di mana mereka mengalami adanya haid. Diterangkan para ulama yang namanya haid adalah damun tabi'i. Naam, yaitu darah kebiasaan. Takhruju fi waqtin ma'lumah, yang keluarnya di waktu-waktu yang diketahui. Naam, fi halati sihah min ghairi maradin walan nifas, yakni yang keluarnya. Naam, adalah diterangkan para ulama damun tabi'in jibillah. Naam, takhruju atau yakhruju fi waqtin ma'lumah min ghairi maradin fi halati siha min ghairi maradin wala nifas, yakni darah haid adalah darah tabii, darah kebiasaan yang merupakan bawaan dia yang ditetapkan Allah pada wanita. yang keluarnya pada waktu-waktu yang diketahui. Dalam keadaan wanita tersebut sehat, keluarnya bukan dengan sebab sakit atau dengan sebab nifas. Itu haid nam dialami kaum wanita. Dan nifas adalah damun yakhruju bisababil wiladah, darah yang keluar dengan sebab melahirkan. Maka dikala wanita suci dari haid dan nifas, yakni ingkita udamil haid wa nifas, suci dari haid dan nifas, maka wajib untuk mandi. Di mana dalilnya Allah menyatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati mereka para istri, yakni mendatangi mereka, hatta yathurna, sampai dengan mereka suci. Fa idza tataharna, maka apabila mereka telah tatoharna, yakni telah bersuci, telah mandi dengan sebab telah berhentinya darah haid atau nifas, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, artinya halal baginya untuk didatangi, min haitsu amarakumullah, dari sisi yang Allah perintahkan kalian. Nah, barakallahu fikum, yakni fa'idha tatoharna, idza tasalna, yakni apabila mereka telah mandi. Nah, barakallahu fikum. Ini dalil yang menerangkan tentang berhentinya darah haid. Itu merupakan sebab yang mewajibkan seorang wanita untuk mandi. Demikian pula nifas. Demikian pula nifas, ini barakallahu fikum diterangkan para ulama adalah barakallahu fikum menjadi sebab seorang yakni diperintahkan untuk mandi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang ketiga yang disebutkan beliau di sini, wa mautu ghairu syahid, yaitu kematian seorang muslim yang bukan mati syahid. Nah, seorang muslim yang mati bukan dengan sebab mati syahid, yakni syahidul ma'rakah, syahid yang dia itu gugur di medan pertempuran. Maka sebagai karomah bagi seorang yang syahid gugur di medan pertempuran, tidak dimandikan, namun dikuburkan dengan lumuran darahnya dan pakaian yang dia kenakan. Nah, sebagai saksi bagi mereka nanti di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum, mautu syahid atau maut di sini kematian merupakan hal yang mewajibkan mandi. Nah, barakallahu fikum. Dan tentang mewajib memandikannya bagaimana nanti akan datang dalam pembahasan kitabul janaiz. Nah, memandikan mayit ini akan datang dalam kitabul janaiz. Dan yang keempat, Islamul kafir, yakni Islamnya orang kafir. Nah, ini diperselisihkan para ulama. Namun di sini beliau memilih bahwasanya Islamul kafir ini mewajibkan mandi. Kenapa? Li'anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara ba'dal ladzina aslamu an yaqtasilu. Naam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memerintahkan sebagian orang-orang yang masuk Islam untuk mandi. Tidak seluruh sahabat yang dahulunya kafir masuk Islam diperintahkan mandi. Namun karena Nabi memerintahkan, maka jumhur ulama atau para ulama barakallahu fikum, yakni sebagian ulama memandang itu wajib dengan kaidah al-amru yufidul wujub, perintah Nabi memberikan faedah wujub. Namun mayoritas ulama, jumhur ulama, wa yara katsirun min ahli al-ilmi annal ikhtisal al-kafiri idza aslama mustahab wa laysa biwajib. Naam, barakallahu fikum, bahwasanya mandinya orang kafir apabila masuk Islam ini bukan wajib namun mustahab, sekedar sunnah. Alasannya kenapa? Apa yang memalingkan perintah Nabi ini? Dikarenakan kata mereka, li'annahu lam yungqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihi kulla man aslama. Nah, dikarenakan Nabi SAW dahulu tidak dinukilkan dari beliau, beliau memerintahkan semua yang masuk Islam atau setiap yang masuk Islam diperintahkan mandi. Sehingga ini memalingkan dari yang asalnya wajib menjadi mustahab. Nah, dan ini lebih dekat. Dan ini lebih dekat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka di sini beliau menerangkan dalil tentang yang ketiga, yaitu kematian. Waqad amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min taksilil mayyit. Naam. Dan sungguh Nabi telah memerintahkan untuk memandikan, yakni atau bil ghusli min taksilil mayyit, yaitu mandi dengan memandikan jenazah. Naam. Bukan mandinya orang yang memandikan jenazah. Maka ini adalah mandi di sini wajibnya, yakni atas orang yang hidup untuk memandikan mayit. Adapun yang memandikan mayit, di sana disunahkan untuk mandi. Barakallahu fikum. Dan Islamnya kafir, wa amara man aslama an yaqtasila. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang masuk Islam untuk mandi. Sebagaimana dalam hadis Qais ibn Asim yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi dan dihasankan, namun telah kita terangkan tadi, diterangkan para ulama, jumhur ulama berpendapat itu sunnah, bukan wajib. Walaupun Nabi memerintahkan. Mana yang memerintahkan? Sementara kaidah menyatakan al-amru yufidul wujub. Perintah itu yakni memberikan faedah wajib. Yakni karena tidak dinukilkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau memerintahkan setiap sahabat yang masuk Islam diperintahkan mandi. Sehingga dengan demikian perintah mandi itu mahmul alal istihbab, dibawa kepada hal yang disunahkan bukan wajib. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, masih berkaitan dengan mandi merupakan hadas yang harus diangkat untuk bersuci, dan bagaimana sifat mandi yang syar'i insyaallah akan dibahas dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata, kekeliruan dari kami pribadi. Maka kami pun beristighfar meminta ampunan kepada Allah bagi diri kami dan muslimin. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan diri-diri kita orang yang yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.